Tafadhal di dalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Zulkifli. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum itu kita sejukkan dulu dengan bersolawat, berimpak, berlomba-lomba menuju jalan Allah. Fastabiqul khairat. Wa ma anfaqtum min sa'in fa huwa yukhrifuhu wa huwa khairur rajikin. Apa saja yang kamu berikan, Allah akan menggantinya. Harus yakin kepada ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini terwujud. Apa yang kita berikan ini Allah ganti dengan berlipat ganda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian habis kita bersolawat, setelah berimpak, kita lanjutkan dengan tanya jawab kepada Ustaz Diki. Dipersilakan. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'asha. Ya Rasulullah.